Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzulkin azim, fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhalla Rasul salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilaya sayyidi binadro musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramun, para alim ulama yang saya taati, hadirin wal hadirat yang saya muliakan, dan tidak lupa kepada pendengar radio Fafirru Ilawah dimanapun berada yang saya muliakan, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan solawat dan salam. Saya makmum di belakang hadirin wal hadirat. Semoga pertemuan pada siang hari ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu yang diberikan, yang kita terima nanti, benar-benar manfaat, sehingga bisa ya manfaat sekali. Sehingga hati kita bersih, bersih sekali, seperti halnya dicontohkan oleh Rasulullah ketika mau menghadap sowan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beliau sudah bersih, tapi sebagai contoh kepada umatnya, beliau dibersihkan dulu sebelum Isra Mi'raj. Oleh karena itulah ma'asyiral hadirin, mari kita perhatikan, karena kita tidak lama lagi, waktu yang telah kita lakukan di dunia ini sudah banyak yang tersia-siakan. Kita masih belum bisa menghadap kepadanya, kita masih belum bisa ikhlas kepadanya, yaitu kecuali orang yang sudah dibersihkan hatinya oleh Allah. Apa mungkin orang menghadap Allah hatinya masih ada pengakuan, belum bersih? Bersih sampai tuntas. Kalau saya dulu nyebut ya sampai nol. Bersihkan. Karena tazkiyatun nafsi anir rodha ili wajibatun. Jadi membersihkan hati, membersihkan jiwa, yaitu hukumnya wajib, wajib fardu ain. Karena kita tidak bisa madep mendengar sani Gusti Allah, kita tidak mampu menuju Allah kalau hati kita masih ada kotoran-kotoran yang dalam pengajian yang lalu itu disebut nafsu. Sebab hadirin yang saya muliakan, sebagai hamba ini harus betul-betul suci di hadapannya, harus betul-betul dibersihkan dengan sungguh-sungguh, lebih-lebih daripada nafsu syahwat. Karena yang dulu disampaikan, jadi sumber segala maksiat, maksiat apa saja, menggunjing orang lain, mengecam orang lain, merasa lebih baik daripada orang lain. Ini yang telah kita lakukan tuh setiap hari, ngerasani orang lain. Ya maaf, ini saya sendiri, ma'asyiral hadirin. Jadi ini sumbernya maksiat seperti itu, sehingga kita mengecilkan orang lain dan lain-lain, lebih-lebih maksiat lahir maupun batin, waghaflatin sampai lupa kepada Allah. Ya lupa, orang maksiat itu karena lupa. Karena lupa bahwa Allah ya ada di hadapannya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Lupa dengan ayat itu. Apa artinya? Dan Allah beserta kita dimanapun kita berada. Lah sumber maksiat, sumber lupa kepada Allah, dan wasyahwatin, dan emosional, nafsu, dan macam-macam ya. Segala syahwat nafsania, nafsu, sumbernya hanya satu. Kalau menurut Dawu ini, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, hanya satu ini. Ar-ridho anin nafsi. Sebab manusia itu mengikuti hawa nafsunya. Ridho dengan nafsunya. Ridho dengan apa yang jadi keinginannya. Nah ini yang dalam pengajian yang lalu. Maka hamba seorang manusia iku ora iso dadi kawulan iku sebab ya itu nuruti nafsunya. Bahkan saking nemeni nafsu, Gusti Allah niku diperintah. Allah disuruh nuruti kehendaknya. Nanti Gusti kalau saya mati, surga siapkan ya, saya tak masuk. Ya seperti itu, nafsu itu senengannya gitu. Nanti kalau saya sudah di surga, tolong apa yang ada di isinya berikan pada saya. Itu termasuk nafsu, sampai betul-betul jelimet Gusti Allah diperintah oleh manusia. Tadi pokok mboten lillah, mboten kenal ilmu lillah, ndak ngetrapkan lillah maupun bila, ya disinilah nafsu itu nanti cukul di dalam hati dan menguasai jiwa kita. Masirul hadirin yang saya muliakan. Jadi seorang hamba itu mestine rendah. Jadi ndak ada hamba itu tinggi, itu ndak ada. Ndak ada hamba itu merasa baik, itu ndak ada. Karena telah didawuhkan Allah sekali-kali tidak akan memberikan fadlnya. Fadl itu pemberian yang agung. Kalau kita ini hanya minta sedikit, tapi Allah memberi besar. Bila perlu gak minta, diberi. Itu namanya fadl. Kita lahir gak minta Islam, tahu-tahu kumpul dengan orang Islam dan jadi orang Islam dan jadi orang iman. Itu namanya fadl. Dalam posisi seperti ini tahu-tahu kita menemukan solawat yang fungsinya untuk membersihkan jiwa. Yaitu namanya fadl. Tidak tirakat, tidak mencari. Kok kita diberi? Padahal banyak ribuan orang yang tidak tahu dan akhirnya menolak. Lah kok kita diberi? Itu namanya fadl. Lah fadlnya Allah. Lebih-lebih berupa hidayah nggih hadirin hadirat. Lebih-lebih rupa keselamatan hati ini diberikan oleh Allah itu tidak kepada semua. Illa lil qulubil munkasiratil muta'arridati linnafakhatil ilahiyah. Itu didawuhkan. Jadi Gusti Allah badhe maringi peparing. Allah mau memberi fadl. Akhirnya jenengan diberi alat pembersih jiwa. Yang akhirnya dosanya banyak, setelah itu kenal dengan dosanya. Sehingga kita merasa kecil di hadapan Allah. Itu fadl. Lu sulit lu nggih wong rumangsa elek ana ngersani Gusti Allah, wong kenal mawon belum kok. Merasa kecil di hadapan Allah, itu sulit, bukan perkara besar kalau tidak diberi hidayah oleh Gusti Allah ora iso. Iya, karena hidayah itu tidak berdasarkan ilmu, apa oleh ilmu niake mesti oleh fadl. Mboten jamin. tidak ada jaminan. Justru umumnya orang yang mendapatkan ilmu ilmiah-ilmiah sing luar biasa itu kadang-kadang tertutup karena dia bangga dengan ilmunya. Dia bangga dengan predikat alim ulamanya. Ya ini yang membuat fadlnya Gusti Allah itu tertutup. Karena didawuhkan kalau wau, jadi peparingi Gusti Allah, fadlnya Allah itu diberikan kepada seseorang, tidak semua orang nggih. Illa lil qulubil munkasiratil muta'arridati lin nafahatil ilahiyah. Jadi ini syaratnya wong oleh peparing. Kelonjenan dan sepunti ma'asirul hadirin wal hadirat. Lu niki nggih kudu dilatih niki lha mboten dilatih mboten saged. Sebab hal itu diberikan oleh Allah kecuali lil qulubil, kecuali diberikan kepada hati. Dadi ati kula njenengan mungkasiratil muta'arridati linnafahatil ilahiyah. Satu, yen ono wong nglatih melatih diri merasa dirinya itu berlarut-larut penuh dosa. Siji nggih, rumangsa elek. Merasa jelek, merasa rendah, terus selalu ketok dosane. Nomor loro. Nomor telu akhirnya butuh terhadap Gusti Allah. Dia senantiasa butuh angen-angen, rojak, mengharap dateng Gusti Allah, fokus teng Gusti Allah. Nggih wong nikulah, orang itulah yang akan mendapatkan fadl dari Gusti Allah. Nah ini harus dilatih ma'asirul hadirin. Ya, dilatih ketika mujahadah perasaannya, ya Allah, saya tidak pantas menghadapmu. Lah ini perasaan ini harus dilatih. Karena dosa saya sangat banyak. Saya selalu lupa kepadamu, ya Allah. Saya selantiasa maksiat, lesan saya, tangan saya, pikiran saya, perbuatan saya. Saya selalu lupa kepadamu, ya Allah. Wa ghaflatin lupa, sholat pun lupa, ibadah pun lupa. Saking lupanya kepadamu, ya Allah. Semua saya aku, kalau pandai itu milikku, kalau aku mampu itu milikku. Karena saya lupa bahwa itu adalah engkau ya Tuhanku. Dan ini kudu dilatih. Lah kula njenengan wis ngelatih niku nopo dereng masirul hadirin. Malah jangan melihat kesalahan orang lain. Sepisan deleng kesalahan wong liya tertutup dalane fadlnya Allah niki. Nah saya ibadah, bukan karena ibadahnya. Fadl itu pemberian Allah kepada siapapun. Walaupun itu pada perampok, kalau Allah memberi itu kehendak Allah. Pokok siapapun yang hatinya merasa rendah, hatinya merasa kecil, terus dosa senantiasa nampak dimanapun dia berada dalam keadaan apa, dia mengakui aku orang yang penuh dosa. Dan dia senantiasa mengharap, rojak, khauf, takut, rojak mengharap pandangan yang menggusti Allah. Gini ku mangke sing diparingi kali Gusti Allah. Yaitu yang akan diberikan fadl oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kalau orang merasa seperti itu, nafsu itu tidak akan berkembang, Pak. Jadi yang dikatakan ridho terhadap nafsu, ar-ridho anin nafsi, ini kalau kita ini tidak mengetrapkan itu semua. Pokok menungso gak rumangso elek mesti nafsu ono di gunung, mesti wis niku. Akhirnya dia memandang dirinya sempurna. Memandang dirinya sudah bagus. Memandang dirinya sudah, ya sudah syariatnya bener. Memandang dirinya hakikatnya wis bener. Sing penting ati ini. Dan dia merasa hatiku wis bener. Iki aku bener. Itu nafsu di situ sudah. Mestinya tidak boleh itu. Walaupun jenengan ini sudah mempelajari ilmu rohani, tetap tidak boleh merasa iki sing wis bener, tidak boleh. saya masih banyak salahnya. Saya masih banyak dosanya. Harus sampai mati itu harus diingu, itu harus dipelihara. Jangan sampai hilang. Nah, sebab banyak orang-orang ahli hakikat gitu ya, ahli rohani itu biasanya terjebak di situ. Dia puas dengan rohaninya sehingga memandang orang lain kecil, memandang orang lain salah. Ya ini penyakit itu masih lo hadirin. Semua itu yang membuat Gusti Allah kok kita ngejam. Ada orang rohaninya rendah misalkan. Ya biar, enggak usah disalahkan. Harus kita angkat itu, harus kita bantu, kita doakan. Hadirin wal hadirat. Jadi fadlnya Allah ini tidak diberikan karena kita masih mengikuti hawa nafsu itu. Makanya Rasulullah mengatakan musuhmu yang paling berat itu ya nafsumu sendiri. Ini kan sering didawakan. A'da adzuika nafsukal lati bainaya jambaika. Jadi diri kita sendiri nafsu itu. Mulanya kudu koreksi dengan sedalam-dalamnya. Jangan ada waktu yang tidak buat koreksi kepada diri kita. Ketika ada orang salah, kita mau menyalahkan koreksi. Mungkin saya lebih salah daripada itu. Akhirnya kita mau mendoakan. Nah, mendoakan pun dasarnya harus lila, harus bila. Sebab kalau tidak berdasarkan lila bila, di situ pasti nafsu itu ikut di dalamnya. Nah, lila itu hanya karena Allah. Hanya karena Allah. Jadi hatinya itu fokus wonten ngersane Gusti Allah. Mau ngaji, hatinya fokus. Bukan karena apa-apa, karena Allah. Allah, hatinya itu merasa. Lah orang mengenal Gusti Allah, niku lek mboten oleh fadl nggih mboten ngerti. Lah kita kan kenal asmanya to nggih. Allahu Akbar, hanya kenal itu. Membongkar rahasia Allahu Akbar di dalam jiwa kita inilah yang paling penting. Hadirin, nggih monggo kita koreksi sedalam-dalamnya. Karena pasti kita akan kembali kepada Allah dan harus bersih daripada nafsu itu. Bahkan di dalam kitab Takribul Usul ini sudah pernah juga kita katakan, tapi ada kaitannya dengan bab aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridho ani nafsi. Ini termasuk ada dalam kitab itu. Siapa sih wong orang yang tidak dijajah nafsu itu? Siapa manusia yang tidak dijajah nafsu? Di situ diterangkan al-iqbalu ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu orang yang senantiasa menghadap kepada Allah. Madep artine ngetrapno lillah billah. Wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, hatinya mengetapkan di rasul. Aku begini karena niru tuntunan Rasulullah. Aku bisa sholat ini karena jasanya Rasulullah. Itu li rasul bi rasul, makmum pada Rasulullah. Kalau lila, ya saya hanya karena Allah, tidak karena apa-apa. Bukan karena kemuliaan, bukan karena supaya ini saya ilmunya semakin manfaat. Tidak, titik fokusnya namun Gusti Allah. Itu namanya al-iqbalu ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wonten kitab Takribul Usul ini diterangkan, orang yang menghadap kepada Allah artinya di dalam gerak-geriknya yang diridhoi senantiasa menerapkan lillah billah lirasul birasul. Jadi itu diterapkan. Jadi pandangannya aku ngene mung krana Allah, bukan krana apa-apa. Tidak ada kepentingan apa-apa. Apa tanda-tanda orang yang sudah lillah billah itu? Jadi lillah billah niku mancep ana njero ati. Jadi di dalam hati kita mengetrapkan la haula wala quwata illa billah. Mengetrapkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lillah bilang. Mengetrapkan aku ini melakukan sunnah tuntunani Rasul. Dan ini jasanya Rasulullah. Ini punya indikasi. Indikasi ini aku dengar. Jadi kalau jenengan dereng ngoten niku, berarti kudu hati-hati. Kudu hati-hati. mungkin nafsu ada di dalamnya. Walaupun kita duduk sambil menangis, terseduh-seduh, ingat dosa. Mungkin nafsu isi anak-anak. Nopo tengeri siji. Tanda-tandanya orang yang sudah mancep lilah bilahnya. Selain dia itu bersih pandangannya hanya di hadapan Allah. Satu bisyid dati duli. Orang yang senantiasa menancap atau mengetrapkan lilah bilah. Orang itu dimanapun hidup bersama pun dengan siapapun. Bisyid dati duli oleh madep duwe tenger kelawan rumongso rendah. Ono ngersani Gusti Allah. Sehingga perasaan rendahnya di hadapan Allah mempengaruhi alam pikiran dan alam perbuatan manusia sehingga berpengaruh terhadap pergaulan terhadap sesamanya. Karo sopo-sopo akhirnya sopan. Iku tandane. Moso ono wong lilah bilah kok sombong. Kan mboten mungkin. Mosok ana wong sing diparingi lilah bilah isik golek kesalahane dulure kan ndak mungkin itu. Masa orang lilah bilah punya suudzon nyongko elek. Inilah yang harus dibersihkan yang saya maksud itu. Masa orang menetapkan lilah bilah yang hatinya senantiasa merendah bisyiddati dzulli, merasa rendah di hadapan Allah, kok malah rumongso apik di hadapan sesama manusia. Coba dikoreksi ma'asyiral hadirin. Mustahil orang yang diberi fadl oleh Allah, lilah bilah, dia senantiasa memandang dirinya rendah. Dan memandang orang lain sisi positifnya sing dipirsani api edok walaupun ketok jelek tapi sing dipandeng walaupun jelek orang itu punya kelebihan, orang itu punya sisi positifnya. Ini akhlak kulon jenengan nek wis ngetrapno ilmu lilah bilah nggih kaya ngoten niku. Kita gimana ini hadir-hadir? Kita kan senantiasa melihat salah wong liya. Lah kalau orang lain kita cari salahnya mesti salah nggih salah. Mari. Jadi kita senantiasa melihat rendahnya dirinya sendiri. Bisyiddati dzulli. Sing nomor loro wal ingkisari. Orang yang senantiasa madep ono ngersani Gusti Allah lillah bilal rasul, bi rasul masuk di dalam hati, dia itu senantiasa wal ingkisar dan senantiasa merasa penuh dosa. Artinya dia tidak kober ndoleki dosane wong liya sing nampak dosane dhewe. Ini kita sudah begitu apa enggak? Nah, kalau kita sudah berani melihat kesalahan orang lain, cacatnya orang lain, dosanya orang lain, fadlnya Allah tertutup. Kulon jenengan gak oleh fadl. Le ilmune lila bilayo nak di akal, tapi muduni nang ati itulah fadl, karena merupakan pengetrapan. Wal ingkisar. Jadi jangan merasa penuh dosa. Nah ini kudu dilatih ma'asyiral hadirin. Ketika jenengan ketemu orang yang menghina, tidak usah dibales. Iya mungkin saya yang penuh salah. Dan itu harus dilatih. Yang ketiga wal iftikor. Iftikor niku mengharap butuh nang Gusti Allah. Dia tuh yang dipandang mung Gusti Allah. Pokok ala kullu syai'in ma khalawaha batil. Apa yang dikatakan Rasulullah niku, pokok duduk Gusti Allah, sepi teko Gusti Allah. Hatine kok gak madep. Tidak ada Tuhan di dalam hatinya. Pandangannya bertentang Gusti Allah. Batil, palsu semua itu. Hati-hati. Kalau palsu ya tidak ada nilainya ini ma'asyiral hadirin. Yang dimuliakan adalah. Wal iftikor. Jadi tondo-tondo orang manusia sing dipun paringi fadl kali Gusti Allah. Akhirnya iso madep teng Gusti Allah. Iki siji duwe sifat rendah. duwe sifat perasaan rendah, rendah, serendah-rendahnya di hadapan Allah. Dan selalu iling dosa, gak kober ndelok dosane liyan, gak kober melihat cacatnya orang lain, tapi dia senantiasa memandang dirinya seperti itu. Dan dia butuh kepadanya. Sehingga berpengaruh dalam alam pikiran dan perbuatannya, sehingga perbuatannya mencerminkan ketawaduannya, mencerminkan kerendahannya di hadapan Allah, sehingga dia senantiasa hidup di bawah idfin wujudaka fil ardil humuli. Dia senantiasa menyembunyikan, menanamkan dirinya dalam bumi kesamaran. Walaupun dia baik menurut masyarakat, tapi dia ditanam dalam kesamaran. Bukan, yang baik itu hanya Tuhanku Allah, aku manusia penuh dosa. Kalau begitu nafsu nyingkri lah sekarang ini. Lagu lonjunan terus bunti masyarakat hadirin. Mulane ya hadirin, terutama ini yang alim, sing ilmunya akeh, hati-hati itu. Pokoknya kalau kulon jenengan kulon puas, puas ya, puas. Oh, aku puas dengan ibadahku. Itu nafsu itu. Karena dia merasa sudah cukup. Kala innal insana layatru arrohustana. Jadi ingat, manusia itu dalam posisi sangat kufur, sangat lajut kalau bahasa Jawa. Mengapa? Arrohustana, karena dia sudah merasa cukup, puas. Aku sudah puas, ibadahku sudah baik, aku sudah haji, sudah puas, aku sudah mujahadah, aku sudah menangisi dosa. Perasaannya sudah cukup, padahal hamba senantiasa mengabdi kepadanya sampai kapanpun, tidak ada cukup. Lapan jantek tu masa cukup, aku cukup, aku mujahadah. Wis cukup ilmu ki, gak usah ngaji. Itu termasuk orang yang sangat lajut. Kala innal insana la yadhu arrohustana. Nah ini kan mengenai diri kita ya. Kadang-kadang mau ngaji saja lah, wis cukup, sudah. Alah sing ngaji wong niku. Kadang-kadang apalagi kalau sudah melihat itu, niki sing hati-hati. Ini didahukan dalam dakwah ini. Walamma kana ridho ani nafsi sya'nu mayyata'atul uluma zahiriyatallati latadullu ala uyubin nafsi nahal musannifu an suhbatihim wa mukhalatihim. Iki didawuhkan. Jadi leono wong berkecimpung dalam ilmu, maksudnya ilmu lahiriah, dia lupa, tidak mau menggali nafsu yang ada di dalam jiwanya. Jadi kalau ada orang yang penting aku ngaji, yang penting aku mondok, ilmu saya hafalkan, dan ini lupa dia tidak menggali bahwa di dalam dirinya itu ada musuh yang paling hebat. Nafsu kalati baina jambaika. Lupa ada musuh yaitu dirinya sendiri. Sehingga secara umum yaitu keistimewaan sinti golek itu keistimewaan. Keistimewaan ini ya secara umum di sini yaitu orang-orang yang berkecimpung dalam hanya ilmu saja. Yang dimaksud ilmu lahiriah. Engko aku lek duwe ilmu apa maneh mulangi ini lebih baik. Satu kali jangka saya ngaji apalagi sebagai ustadznya nanti begini. Dia itu yang dicari keistimewaan-keistimewaan saja walaupun itu benar. Dia lupa bahwa di dalam jiwanya ini Allah menaruh musuh yang paling ganas yang siap menghancurkan manusia. Walaupun keistimewaan itu dia cari, tapi dia lupa, kula njenengan lupa nggih, bahwa ono musuh paling ganas yaitu nafsu nih. Jadi nafsu itu paling ganas, bisa menghancurkan semua amal. Nafsu ananiat menolak manusia masuk surga, ditolak kali Gusti Allah. Padahal kita mencari keistimewaan, mencari fadilah ingin masuk surga. Dadak nafsu anania mlebu nang jerone ati. Rumongso aku la yadkhulul jannata mangkana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Ditolak kali Gusti Allah, tidak akan masuk surga walaupun dia ahli ilmu. Kulon jenengan ahli ilmu. Keistimewaan ini kata, tapi kok ono penyakit aku lebih baik, aku lebih tinggi, maka dia ditolak oleh Allah untuk masuk surganya. Nah niki kok kulon jenengan lali. Anggapane sing penting aku duwe pondok. Misalkan di sini nih, duwe tempat ngaji. Nanti ini keistimewaannya min khaitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki yang ya tidak diduga-duga. Allah memberi pahala. Keistimewaan. Tapi lupa bahwa di jerone awak niku ana nafsu sing ganas yang siap membakar semuanya itu. Wong sing kaya ngeten iki dalam kitab ini, orang ini disebut terlibat dengan nafsunya atau dijajah dengan nafsu ini. Mulanya tadi ya, kuliah doktor, lupa bahwa di situ ada nafsu yang ganas. Walaupun dokter, dia dijajah nafsunya. Kulon jenengan alim, dipanggil kiai, dipanggil ustad, ilmu niake, lali menawi di dalam tubuh niki ono musuh sing paling ganas yaiku nafsunya. Jenengan akhirnya yang dicari keistimewaannya saja. Orang ini masih dijajah oleh nafsu. Mulanya kalau jenengan ini kudu curiga, kok mujadaku kok mempeng, jangan-jangan nafsu gua ono kene. Lek ngono ya apa? Akhirnya panjenengan tanamkan perasaan rendah, ya Allah, saya tidak mampu ikhlas, saya tidak mampu untuk menghadap padamu. Tanamkan perasaan kerendahan, penuh dosa dan butuh kepadanya. Bisyiddati dzulli wal ingkisar wal iftikor, dan seperti itu kudu ditandur. Terus di jurni ati dipun periksa, aku wis lilah, wis bilah apa durung. Wis nderek tuntunane Rasul, li Rasul, atau merasa ini jasanya Rasulullah apa belum yang disebut bi Rasul. Lho niki kudu senantiasa diperhatikan. Biasane lek guru pancene luwe alim timbang murid. Tapi lek urusan cedek teng Gusti Allah, endi sing iso nguasai nafsune, ya orang itulah yang dekat kepada Allah walaupun orang itu buta huruf. Walaupun orang itu bodoh, sebab urusan cedek niku urusan rohani, lek urusan taat adalah urusan jasmani. Loro-loro niku kudu diutamakan, lahir yo taat, yo ibadah, yo sholat, ya ngaji dan ngetrapnya sunai Rasul, tapi batin harus dipuntrapakan pengetrapan lillah billah, sebab nafsu yang ganas senantiasa menggoda dan campur ono ing ibadah kula jenengan. Jadi loro-lorone itu kudu imbang. Mulane lenten pengamal kanca-kanca diwaki dia, ya mujadah, ya sholat, ya istighraq, ya ngelatih madhep wonten kesane Gusti Allah. Bahkan didahukan ini hadirin, wala antas haba jahilan layardo an nafsihi khairul laka min antas haba aliman yardo an nafsihi. Dan sekiranya engkau berkawan dengan orang bodoh, dadak jenengan niku koncoan kali wong bodoh. Yang dimaksud bodoh niku bodoh lahirnya. Buta huruf, gak iso ngaji Al-Qur'an. Bodoh ya, gak iso ngaji itu. Tapi ya gitu, orang itu adalah la yardo an nafsi. Jadi panjenengan berkawan tashaba jahilan, tapi konco jenengan bodoh. Gak iso ngaji, biasa. Tapi ya itu tadi, layardo an nafsi. Masih bodoh, dia gak ridho karo nafsune. Dia senantiasa anti terhadap nafsunya. Dia senantiasa membersihkan diri dari nafsunya. Dia senantiasa merasa rendah, merasa penuh dosa, bahkan butuh wonten ngersanipun Allah. Dan dia senantiasa hati-hati. Koncoan karo wong bodho sing kaya ngono iku khairul laka, lebih baik bagimu, min antas haba aliman yardo an nafsi, lebih baik berkawan orang bodoh itu daripada panjenengan duwe kanca wong alim, orang cerdik, orang pandai, disebut ustadz sekalian. Nggih maaf niki kanggo koreksi mawon, disebut orang yang walim luar biasa, tapi gak kenal karo nafsu nih. Merasa bener. Gampang delok kesalahane wong liya. Suudon tok karo wong liya. Jauhi orang itu walaupun alim. Lebih baik berkawan orang yang bodoh. Tashaba jahilan. Lebih baik berkawan dengan orang bodoh. Tapi orang bodoh kalau wau. Layar do an nafsihi. Senantiasa ngati-ngati, anti terhadap nafsu ini, tidak mau bicara yang kotor, senantiasa khusnudon, senantiasa merasa rendah, senantiasa merasa ingat dosanya. Lebih baik berkawan orang bodoh daripada berkawan kiai, ustadz yang senantiasa omongi gak kena dijogo. Hati-hati. Menungso itu pergaulan itu niru, nulari ngoten niku. Lah jenengan bergaul karo wong dodol ngewangi ya nulari wangine nggo niku. Maka cari walaupun orang itu bodoh tapi lek iso megang hawa nafsunya, mekek hawa nafsune, anti dengan hawa. Cari orang itu walaupun itu orang tuh orang miskin, orang bodoh, bukan siapa-siapa. Itu lebih baik daripada kenal orang lain, mungkin kenal kami di sini dianggap wong pinter, tapi senantiasa seneng nyalahno wong liya, sing diomong kesalahane wong liya, merasa baik, gak pernah merasa rendah. Itu ndak usah di kumpuli. Kita harus cari yang orang itu yang senantiasa lillahi seperti itu. Ini bahaya nih hadirin. Jadi walan tasab jahilan layar do an nafsi, ini lebih baik daripada orang itu. Maka kemarin dikatakan loh, hati lo ono wong alim tapi sik seneng nyalah no wong liyo, merasa bener, merasa dirinya itu sudah bagus. Akhirnya dia itu lupa mestinya dengan ilmunya dia semakin dekat kepada Allah, tapi dengan ilmunya dia ada kepentingan, kepentingan duniawi material, ketempi kepentingan dia harus punya pengaruh dan lain-lain. Dan ini kemarin kan dikatakan toh, kullu alimin la yanfa'u bi ilmihi. Apa katanya? Wa iblisu sawa. Podo karo iblis. Jadi ada manfaat ini. Oleh karena itu mari kita perhatikan dengan pengajian ini. Ini sebab kulonjengan jangan-jangan tertipu dengan nafsu seperti itu. Nafsu itu halus banget. Nafsu itu punya apa ya? Duwe karep aku cek untung pribadi itu nama-nama su. Hati-hati. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, kullu alimin la yang fa'u bi ilmihi, ya termasuk lo jenengan rulilah bila tapi gak rumongso elek itu. Sabetino mujadah rulilah bila kok gak rumongso akeh dosane. Sudah tahu ajaran lillah bila li rasul bi rasul, nganggep orang lain masih gini. Isin delok wong liya, ucapan ini nimbulkan fitnah. Ya ini maaf, ini saya sendiri nih kadirin dan panjenengan ya, ndak orang lain ini. Huwa wa iblisu sawa. Dia itu dia ya sama dengan iblis. Ya ndak manfaat sama sekali itu. Maka dalam dawuh Rasulullah, sapa sih wong sing bahagia itu? Siapa orang yang bahagia? Itu didawukan innas sa'ida man lam junibal fitnah. Itu Rasulullah nanti dawu. Sesungguhnya orang yang bahagia, ya ini hubungannya karena nafsu mau. Sesungguhnya di dunia ini orang yang diberi oleh Allah sifat bahagia, bahagia banget. Siapakah itu? Man lam junibal fitnah, yaitu manusia, orang yang oleh Allah dijauhkan dari fitnah. Jadi lan wong didono teko fitnah, baik fitnah lesannya, fitnah pikirannya, fitnah perbuatannya, orang itulah yang bahagia menurut pandangane Gusti Allah. Oleh karena itu dos pundi ma'asyiral hadirin? Kula njenengan iki dos pundi? Itu pertama nanti dalam pergaulan sehari-hari ya cari teman, walaupun teman jenengan syukuran nek ana wong alim layar doa nafsihi, wong alim sing betul-betul, wong sing duwe ilmu tapi betul-betul anti terhadap nafsunya. Ketika dia itu dikecam mau bales, tidak boleh. Syukuran kalau begitu ketemu orang yang pandai alim tapi dia mampu untuk ya anti pada nafsunya. Tapi kalau ndak ada orang bodoh yang anti nafsunya itu lebih baik, lebih bagus. Khairulaka, lebih baik bagimu daripada orang yang alim, keramat, dungone mandi, tapi nuruti nafsu, merasa bagus, merasa aku. Orang yang demikian itu lebih baik koncoan orang bodoh, tapi dia senantiasa dijaga oleh Allah karena dia merangi hawa nafsunya sungguh-sungguh. Yang penting kulon jenengan dos pundi ma'asyiral hadirin. Ya terutama kita sendiri ya, ya saya jenengan ini sudah begitu apa belum itu ma'asyiral hadirin? Ya karena nafsu itu begitu hebatnya. Satu jangkah nafsu andil, ya satu jangkah itu hancur sudah. Karena nafsu itu senengane mandeng dirinya sendiri. Kowe kudu untung. Kamu harus untung. Kamu harus bagus. Kamu harus berhasil. Itu nafsu. Oleh karena itu, ya maaf, kita harus berhati-hati dengan diri kita masing-masing. Terutama yang sudah diberi ilmiah yang mateng. Diberi ilmiah yang benar-benar sudah alim, hati-hati terhadap nafsu itu. Kalau kita tidak kenal nafsu, walaupun katoi keramat, nampaknya itu istimewa, tapi orang itulah yang dijajah oleh nafsu. Fa ayyu ilmi li alimin yardo an nafsi. Gimana? Apa boleh dikatakan ilmu? Ilmunya orang alim yang ridho kepada nafsunya. Ilmunya orang alim yang senantiasa dikuasai oleh imperialis nafsunya. Apakah itu disebut ilmu, ma'asyiral hadirin? Jadi orang yang punya ilmu kok masih dikuasai nafsu? Ya kita-kita inilah ya. Dikuasai nafsu, ya otomatis tidak konsekuen kepada ilmunya itu. Wong ilmune ku tujuane nyedek nang Gusti Allah, kok malah menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah yang baik malah ditinggalkan. Mestine nyongko api ditinggal, diganti nyongko elek. Bahkan yang jelek telah dilakukan, diterjang. Bila perlu kalau pada suatu tempo berbuat kebaikan ya, tapi justru malah kebagusan itu dibuat kedok saja ma'asyiral hadirin. Gawe kemul. Ketoke berbuat baik tapi kedok. Kedok tidak ikhlas. Kedok untuk berbuat yang lain, ada latar belakangnya. Karena ingin dihormati orang lain, takut tidak terhormat. Kalau tidak berbuat, menjalankan kebaikan, nanti aku tidak diakui oleh orang lain. Nah kita begitu apa tidak, ma'asyiral hadirin? Aku tak sobo langgar, aku tak berjamaah ke masjid. Mengapa? Karena supaya dia dihormati orang lain. Atau aku tak melakukan ini supaya ya takut hilang kehormatannya. Atau kita mengalami sesuatu tak mujadah biar saya keramat. Ya itu termasuk nafsu yang ada di dalamnya. Kalau tidak lillah, mboten krono Allah semata-mata bila, ya itu. Ingat, begitu pula kalau kita meninggalkan barang yang jelek. Ninggalno perkara sing elek. Ketika meninggalkan jelek, orang yang dikuasai nafsu, ya itu takut. Takut dia kalau aku gak meninggalkan jelek, aku nanti gak diakui oleh orang lain. Itu masih terhadirin. ini usume wong ngerasani, wis aku gak ngerasani. Wong aku ustate, mosa ustate ngerasani. Nanti kalau saya ngomong elek, nanti teman-temanku gak percaya aku. Lah ini ya nafsu itu. Pokoknya kalau ndak lillah mboten billah, nafsu mesti ono ndek kono. Lillah itu pandangan hati hanya karena Allah saja. Mengapa kamu meninggalkan pergaulan yang jelek? Karena Allah. Kalau yang ada nafsunya, mosok pantes aku kiai kumpul ambek perbuatan sing maksiat. Lalu aku kiai yang berbuat maksiat, nanti orang lain bagaimana? Lah ini nafsu itu. Karena tidak lillah. Ini sudah bisa dipahami toh hadirin? Pokoknya ada latar belakang. Ada latar belakangnya. Ono maksudnya. Pokoknya keuntungan pribadi. Itu nafsu, maksirul hadirin. Saya tak mujadah ini banyak banyak manfaatnya. Nanti kalau saya mujadah saya begini. Itu nafsu itu, maksirul hadirin. Saya tak sholat duha ini. Ini kalau saya sholat duha ini rezeki ini banyak yang sepi. Nanti lek sholat duha saya nanti rezeki saya banyak. Itu juga nafsu itu, maksirul hadirin. Memaksa Tuhan. Mesti sholatnya mestinya wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mestinya sholatnya karena melaksanakan perintahnya Allah. Murni hanya karena Allah. Tapi kok ada embel-embel itu nafsu. Ya walaupun begitu kalau di akal tidak apa-apa. Tapi hati yang tidak boleh itu. Jadi mengapa kamu sholat duha? Karena ya rezeki ya. Tapi karena Allah. Allah, Allah itu. Hadirin tadi disebut sekalipun buta huruf, konconnya bodoh ya. Gak tahu ngaji, gak tahu mondok. Kerjaannya ya dipandang biasa. Ya tapi dia tidak dikuasai oleh nafsu. Dia itu senantiasa merasa jelek. Aku itu wong melarat. Aku ini tidak pernah ngaji. Ketika kumpul dengan orang lain, aku paling rendah gitu. Dia tidak dikuasai oleh nafsu. Tidak ada keinginan menonjol. Tidak ada. Ketika dia melakukan, ya wis apa jari Gusti Allah, aku tak ngelakoni perintah Allah. Itu orang yang tidak dikuasai nafsu, walaupun bodoh ini. Ini segala perbuatannya otomatis diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketoke bodoh, tapi langkai Gusti Allah meridhoi karena pandangannya mung Gusti Allah. Dia senantiasa membawa manfaat bagi orang lain. Bukan untuk dirinya. Lah kula njane iso manfaati orang lain apa enggak? Karena dia itu tidak dikuasai oleh nafsu. Jadi segala gerak-geriknya itu mesti manfaati orang lain. Lesannya manfaati orang lain. Ketika dia mengingatkan orang lain dasarnya lillah. Bukan karena orang itu melanggar. Karena lillah, karena Allah. Karena kalau kita melihat orang lain jelek, kita mengingatkan. Berarti kita punya perasaan aku wis tepat, orang lain tidak tepat. Ini masih ada nafsu di dalamnya. Mulanya kalau mengingatkan, mengajar, mengaji, harus lillah karena Allah. Tidak memandang lain-lain. Jadi hadirin, walaupun orang itu bodoh atau kita bodoh, tapi mboten dikuasai oleh nafsu, otomatis senantiasa bersih, orang ini senantiasa menguntungkan umat masyarakat. Tapi kalau dikuasai oleh nafsu, walaupun alim sundul jagat, walaupun keramat alim alama, tapi kalau dikuasai oleh nafsu, ya maaf itu nanti disalahgunakan. Minimal atine menyalahgunakan, tidak tertuju kepada Allah, tertuju kepada makhluk-makhluk yang lain. Ilmunya disalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau untuk nafsunya. Nampaknya seperti kita berjuang, tapi untuk kepentingan pribadi. Ini sama sekali tidak membuahkan manfaat bagi umat masyarakat, tapi justru membawa fitnah bagi umat masyarakat karena kecampuran kepentingan pribadi. Alek ngono aku tak dadi wong bodoh ae ya mbak begitu. Maka orang bodoh dan orang alim isih lebih baik orang alim tapi tidak dikuasai oleh nafsu daripada orang bodoh yang tidak dikuasai nafsu. Tapi kalau ada orang alim yang dikuasai nafsu, lebih baik orang bodoh yang tidak dikuasai nafsu. Karena itu masih mampu dan masih manfaat kepada orang lain. Para hadirin wal hadirat. Ya mudah-mudahan pengajian pagi ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala wa rasuli sallallahu alaihi wasallam dan membawa kemajuan sebesar-besarnya bagi perjuangan fafiru ilallah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Terutama kemajuan bagi diri kita masing-masing. Sehingga diri kita senantiasa merasa bisyiddatidulli wal inkisari wal iftikor. merasa senantiasa rendah dimanapun di hadapan Allah, merasa penuh dosa, ojo delok apike sing ketok mung jelek lan cacate, dan senantiasa butuh wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, ya mari kita akhiri dengan mujadah. Kita merasa penuh dosa, kita merasa jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kulo njenengan ngoreksi dengan sungguh-sungguh. Ternyata kalau kita perhatikan, diri kita masih dikuasai oleh nafsu. Walaupun kita zikir la ilaha illallah, tapi tujuan kita tidak fokus kepada Allah. Ada kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan yang lain. Walaupun boleh, tapi tidak dililahkan, tidak dibilahkan. Itulah yang nafsu akan cokul di dalam diri kita. Hadirin, wal hadirat, mari kita mujadah. Nafsu itu senengane kalau kita baik. Nafsu itu senengane kalau kita merasa sudah tepat. Mari kita merasa penuh dosa, merasa kecil, dengan dijiwai lila bila li rasul bi rasul. Merasa rendah niku nggih kudu dilatih. Rumangsa elek ya kudu dilatih. Nangisi dosa ya kudu dilatih. Hati ma'asyiral hadirin, kita bisa nangis karena hati yang merana di hadapan Tuhannya. Kita bisa menangis karena hati merasa rendah di hadapannya. Mari kita praktekkan merasa rendah, merasa kecil, merasa tidak apa-apa dan tidak ada apa-apanya. Mari ketika membaca getarkan di hati, getarkan di hati, karena hati inilah yang akan menentukan selamat tidaknya manusia besok di hari kiamat. Monggo hadirin, dilatih rendah, dilatih rumangsa elek, nangis jiwanya, karena kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan diikat oleh nafsu kita masing-masing. Kita mau pulang tapi dibelenggu oleh nafsu kita. Kita akan meninggalkan dunia, anak-anak kita tinggal, keluarga kita, istri kita, dunia kita. Tapi kita masih diikat, dibelenggu, dan dipenjara oleh nafsu kita. Mari kita lepas dengan serendah-rendahnya matur di hadapan Allah. Dengan merasa tidak mampu, kita lepas dengan air mata kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari apalagi membaca selawat. Tentu Rasulullah akan mendengar selawatnya hambanya, selawatnya umatnya yang penuh dosa di akhir zaman ini. Mari hadirin, ingat ketika kita membaca selawat dan nida ya sayyidi ya Rasulullah, pasti Rasulullah mendengar. Tapi Rasul kecewa ketika dilihat, kui sambat-sambat aku tapi kui rumong suapi, nafsumu, nafsumu merajalela. Ini akan kecewa Rasul. Mari kita lepas nafsu kita dengan merasa rendah. Jangan ada di antara kita merasa baik walaupun sedikit. Percayalah, sing digowo mule mati itu adalah perasaan hina dina di hadapan Allah. Perasaan rendah kita, perasaan tidak mampu, ini yang kita bawa. Karena kita di hadapan Allah wajib merasa rendah karena Allah yang Maha Agung. Wajib meniadakan diri karena Allah yang Maha Ada. Meniadakan diri dari kemampuan, meniadakan diri dengan dari menjagakan selain Allah, meniadakan diri dari perasaan bisa. Inilah hamba yang sejati. Mari hadirin, Al-Fatihah. Al-Fatihah. Hadirin, maukah Bapak Ibu melatih untuk menangisi dosa di siang hari ini? Kalau mau dilatih, jangan nanti menangis di akhirat hadirin. Kalau sudah di akhirat, mata kita keluar air mata darah ditolak oleh Allah. Mumpung ada kesempatan, menangislah. Karena kita di hadapan Allah, kita sendiri di hadapan Tuhan. Karena Allah, Allah dimanapun senantiasa bersama kita.

alaika rabbini biiznillah wandirillah ya sayyidi binadroh musilatilil khadratil aliyah ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wandirillah ya sayyidi binadroh musilatilil khadratil aliyah al-fatiha. Hadirin wal hadirat, mujadah harus kita upayakan untuk senantiasa meningkat, dan kita latih untuk mengeterapkan mujadah dengan perasaan hati yang bersih, dengan santai, tidak boleh tegang, dibaca, dirasakan di hati, dilatih, dilatih dengan hati yang penuh merasa rendah, merasa dosa, muta'arridati linnafakhatil ilahiyah yang dikatakan tadi, dengan merasa mengharap fadlnya Allah dan kasih sayangnya. Insya Allah Allah akan memberikan fadl yang agung kepada kita. Tapi itu tadi syaratnya, dilatih merasa rendah, dilatih merasa dosa, baik itu dalam mujadah, dalam sholat, bahkan lebu metune nafas, dilatih merasa rendah, merasa rendah, pandangan hanya fokus kepada Allah. Kalau saya sebut dulu itu nol ya, terserah jenengan nyebut apa, harus sampai ke situ. Dilatih, dilatih, pokoknya pokok dilatih rendah. Dunia bukan tempat untuk bersuka cita, dunia tempat untuk menanam, tempat ujian. Ya, moga-moga, semoga yang saya sampaikan ini benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyfa wa tarbiyah wa min ghasad zaman annadrah wal barakah wal karomah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.